pernah mencoba untuk membalas semua pesan singkatku, padahal itu menyenangkanku. Kau tak pernah menyambutku. Kamu begitu indah, begitu cantik, begitu istimewa. Mungkinkah kamu jadi milikku selalu? Aku punya.